Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billahi amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimanillah wa iyyakum. Insyaallah taala kita lanjutkan pembahasan kitab Al-Usulus Sittah, prinsip agama yang enam, atau Sittatu Usulin Azimah Mufidah, enam prinsip yang agung serta bermanfaat. Insyaallah taala kita akan memasuki penjelasan tentang prinsip yang keempat. Penulis rahimahullahu taala berkata, yaitu Syekhul Islam Al-Mujahidul Mujaddid Al-Imamul Allamah Al-Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Al-Aslur Rabi, prinsip yang keempat, bayanul ilmi wal ulama wal fiqhi wal fuqaha. Al-Quran telah menjelaskan kepada kita tentang ilmu dan ulama, demikian pula fiqih dan fuqaha. Wa bayanu man tashabbaha bihim wa laysa minhum, dan menjelaskan orang yang menyerupai mereka, menyerupai para ulama dan fuqaha, padahal dia bukan bagian dari mereka. Wa qad bayyana Allahu hadzal asla fi awwali suratil Baqarah, dan Allah telah menjelaskan prinsip ini di awal surat Al-Baqarah. Min qawlihi ta'ala, yaitu dimulai dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya bani Israel dzkuru ni'matiya allati ya bani Israel dzkuru ni'matiya allati an'amtu 'alaikum wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum. Wahai bani Israel, ingatlah nikmatku atas kalian dan tunaikanlah perjanjianku, maka aku akan menunaikan perjanjian kalian. Ila qawlihi ta'ala, sampai pada firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya bani Israel dhkuru ni'matiya allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Wahai bani Israel, ingatlah nikmatku atas kalian dan bahwasannya aku telah melebihkan kalian atas seluruh makhluk. Surat Al-Baqarah ayat 47. Jemaah sekalian, inilah prinsip yang keempat, yaitu kewajiban kita mengenal siapa ulama yang sesungguhnya dan apa itu ilmu. Maka ketahuilah, ilmu yang dimaksud dalam Al-Quran dan Sunnah adalah al-ilmu syar'i, ilmu agama. Semua kata ilmu yang dimaksudkan di dalam Al-Quran dan Sunnah artinya adalah ilmu agama, kecuali apabila ada tambahan keterangan, misalkan ilmu tib, ilmu al-handasah, dan yang lainnya. Kalau disebutkan secara mutlak, tanpa ada taqyid, tanpa ada tambahan keterangan, maka maksudnya adalah ilmu agama. Inilah ilmu, yaitu ilmu yang Allah turunkan kepada para nabi dan rasul. Inilah yang Allah maksudkan nikmat kepada Bani Israel. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku atas kalian. Maksudnya adalah ilmu yang Allah turunkan. di dalam kitab-kitab yang diturunkan kepada para nabi mereka, Bani Israel. Dan dengan sebab itulah Allah Azza wa Jalla menjadikan mereka lebih mulia dibanding kaum yang lainnya. Karena diturunkan kepada mereka ilmu, dan karena mereka mengikuti ilmu tersebut. Namun ketika mereka berpaling dari ilmu itu, maka jadilah mereka orang-orang yang paling hina. Jadi, ini maksud ayat dalam surat Al-Baqarah yang disebutkan oleh penulis, ayat 40 dan ayat 47. Tentang nikmat Allah kepada Bani Israel adalah wahyu yang Allah turunkan kepada mereka melalui para nabi dan rasul alaihimussalatu wassalam. Itulah yang dimaksud dengan ilmu. Ilmu agama. Ilmu yang Allah turunkan di dalam Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Demikian pula yang dipahami dengan baik oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Imam Syafi'i rahimahullahu taala pernah berkata, "Al-ilmu ma qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabah wa ma siwa dzalika waswasatus syaitan." Ilmu itu adalah apa yang dikatakan oleh Allah, apa yang dikatakan oleh Rasul, dan apa yang dikatakan oleh para sahabat. Maksudnya ucapan para sahabat di dalam menjelaskan Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah yang dimaksud dengan ilmu. Selain itu, tidak ada namanya kecuali kesesatan atau bisikan-bisikan setan. Dan ini selaras dengan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Taraktu fikum amrayni. Ma in tamassaktum bihima lan tadillu abadan kitaballah wa sunnati." Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Selama kalian masih berpegang teguh dengan keduanya, niscaya kalian tidak akan tersesat untuk selama-lamanya. Yaitu kitab Allah dan sunnahku. Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, inilah ilmu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kalian tidak berpegang teguh dengannya, maka kalian akan tersesat. Maksudnya itu mafhum dari ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, selama kalian masih berpegang teguh dengan keduanya, kalian tidak akan tersesat. Itu bermakna siapa yang tidak berpegang teguh dengannya, dia akan tersesat. Jadi, selain itu namanya kesesatan. Al-Quran dan sunnah itulah ilmu. Dan kalau kita mengatakan Al-Quran dan Sunnah, itu sudah bermakna dipahami dengan pemahaman yang benar, yaitu pemahaman sahabat. Kalau kita tambahkan, itu lebih lengkap lagi. Al-Quran dan Sunnah ala fahmi salaf. Al-Quran dan Sunnah sesuai pemahaman salaf. Walaupun sebenarnya kalau kita mengatakan Al-Quran dan Sunnah saja, itu sudah mencakup. Sebab Al-Quran dan Sunnah memerintahkan kita untuk memahaminya sesuai dengan pemahaman salaf. Hanya saja, supaya tidak menjadi pintu bagi orang-orang yang sesat untuk memahami dengan pemahaman yang menyimpang, maka perlu kita tekankan ala fahmi salaf, sesuai dengan pemahaman salaf. Inilah yang disebut dengan ilmu. Kalau begitu, kalau kita sudah paham apa itu ilmu, maka akan jelas bagi kita siapa ulama. Siapa itu ulama? Maka ulama adalah orang yang berilmu tentang Al-Quran dan Sunnah sesuai pemahaman salaf. Itu namanya ulama. Orang yang berilmu tentang Al-Quran dan Sunnah sesuai pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau dia tidak memiliki ilmu tentang Al-Quran dan Sunnah, maka dia bukan ulama. Kalau dia memahaminya tidak dengan pemahaman salaf, dia juga bukan ulama pada hakikatnya. Sebab Allah telah mengabarkan kepada kita, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Hanyalah yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya adalah para ulama. Dalam surat Fatir ayat ke-28. Hanyalah yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya adalah al-ulama. Para ulama. Artinya apa? Ulama itu orang yang benar-benar memahami Al-Quran dan Sunnah serta mengamalkannya dengan baik. Itulah namanya orang yang takut kepada Allah. Kalau dia tidak mengamalkan Al-Quran dan Sunnah, maka dia bukan orang yang takut kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi jelas, inilah ilmu dan ulama. Demikian pula fikih dan fuqaha. Fikih itu yang selalu bersandar kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan pemahaman salaf. Dan fuqaha adalah orang yang fikihnya berdasarkan manhaj yang sahih. Maka kalau kita mengenal apa itu ilmu dan siapa ulama, kita pun akan memahami siapa yang hanya menyerupai ulama. Yang hanya menyerupai ulama, tapi mereka sebenarnya bukan bagian dari ulama. Mereka sebenarnya bukan bagian dari ulama. Kenapa? Karena ternyata mereka berbicara tanpa ilmu. Mereka berbicara tanpa dalil. Menurut saya, menurut hemat saya, menurut analisa saya, sesuai dengan keadaan sekarang, itu pertimbangan-pertimbangan dan dasar-dasar mereka di dalam berbicara. Menurut kebanyakan orang, dan seterusnya. Bukan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Demikian pula, kalau kita melihat orang-orang yang menafsirkan seenaknya ayat-ayat Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka tafsirkan sesuai dengan kemauan mereka, atau mereka tafsirkan mengikuti penafsiran golongan-golongan yang menyimpang, tidak mengikuti pemahaman sahabat, maka mereka itu adalah orang yang menyerupai ulama, tetapi bukan ulama. Apa artinya menyerupai ulama, jemaah sekalian? Jadi kelihatan dia banyak tahu. Kelihatan dia banyak tahu, jadi seperti ulama. Tapi dia memahami dengan pemahaman yang salah. Pemahaman yang menyimpang. Maka pada hakikatnya, dia bukan ulama. Bukan ulama secara hakiki. Artinya, dia bukan orang yang pantas kita untuk mengambil ilmunya atau berguru kepadanya. Di sini, yang ingin beliau jelaskan, kita harus tahu siapa itu ulama. Agar kita tahu, ini orang yang pantas untuk kita ambil ilmunya. Dan jemaah sekalian, munasabah apa yang terjadi di akhir-akhir ini, benar-benar kita membutuhkan bimbingan ulama. Bukan sekedar kita menentukan kemana kita harus belajar. Tetapi kondisi-kondisi genting, juga kita sangat membutuhkan bimbingan ulama. Maka ketahuilah, memilih guru termasuk prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu hanya memilih guru dari kalangan Ahlus Sunnah. Imam Muhammad bin Sirin rahimahullahu taala pernah mengingatkan kita, inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum, sesungguhnya ilmu ini adalah agama, maka lihatlah dari mana kalian mengambil agamamu. Berapa banyak orang yang tersesat karena siapa? Karena gurunya. Karena gurunya dia tersesat. Orang yang tidak tahu menahu dengan paham teror, anak muda yang lugu, tiba-tiba kita baca berita sudah mati bunuh diri. Ya, katanya mati syahid, dia sudah dijemput bidadari. Kenapa jemaah sekalian? Karena guru. Karena guru. Orang yang tadinya tidak mau tahu menahu tentang ajaran-ajaran Syiah, tiba-tiba sudah membela-bela Syiah. Tiba-tiba sudah mencaci maki para sahabat. Karena siapa? Karena guru. Atau teman bergaul. Teman bergaul ini juga guru besar. Hati-hati. Teman bergaul bisa menjadi guru besar kita. Karena dari dialah kita mendapatkan faedah, kita berbicara, kita mendengarkan apa yang dia sampaikan. Makanya Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala berkata, "Man sami'a bi bid'atin fala yahkiha li julasaihi la yulqiha fi qulubihim." Siapa yang mendengarkan satu ucapan bid'ah, janganlah dia sampaikan kepada teman duduknya. Jangan sampai dia masukkan ke dalam hati mereka. Sebab kalau sudah masuk di hati, belum tentu bisa keluar. Itu masalahnya. Kalau sudah masuk di hati, belum tentu bisa keluar. Kata Imam Adz-Dzahabi rahimahullah mengomentari ucapan Ats-Tsauri ini, aktsaru a'immatis salaf 'ala hadha at-tahdhir yarawna anna al-quluba dha'ifa wa syubha khattafa. Kebanyakan ulama salaf mengingatkan dengan keras akan perkara ini, yaitu hati-hati memilih guru, hati-hati bermajlis, hati-hati mendengarkan ucapan-ucapan ahlul bid'ah, hati-hati menghikayatkan dari mereka kepada teman-teman kita. Kadang kita enggak sadar, kita cerita kepada teman kita, fulan mengatakan demikian, padahal kita sudah memasukkan syubhat terhadap kawan kita tersebut. Hati-hati. Apalagi di era sekarang kita banyak baca, lihat medsos, lihat berbagai macam media, jangan semuanya kita ceritakan jamaah sekalian. Ini hikmah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kafa bil mar'i kadziban ayuhaddisa bikulli ma sami'a. Cukuplah seseorang itu dianggap pendusta kalau dia harus menyampaikan setiap yang dia dengar. Hati-hati. Tidak setiap yang kita dengar harus kita sampaikan. Iya. Sering kali terjadi seperti itu. Tidak sadar kita sudah menyampaikan syubhat. Maka kata Imam Az-Zahabi rahimahullah, kebanyakan ulama ussalaf memberi peringatan dengan keras agar berhati-hati dalam bermajelis. Lihat siapa guru kita. Kenapa? Yarawna annal quluba dha'ifa wa syubha khattafa. Karena salaf memandang hati itu lemah dan syubhat itu menyambar-nyambar. Tapi jamaah sekalian, orang sekarang masya Allah, ya, luar biasa. Dia lebih hebat dari generasi salaf. Karena dia mengatakan, gak apa-apalah, saya kan bisa bedakan mana yang benar dan mana yang salah. Gak apa-apa, kita undang saja taklim, atau kita hadir saja duduk, kita pengen lihat mana yang benar dan mana yang salah. Yang benar kita ambil, yang salah kita jangan ambil. Ternyata sekali dia duduk, dia tidak pernah keluar dari situ. Terpengaruh. Hati itu lemah jemaah sekalian. Orang yang mengatakan demikian, sama saja dia merasa lebih hebat dari ulama salaf. Ulama salaf dahulu takut. Walaupun mereka sudah tahu itu salah, tapi mereka enggak mau dengar. Karena takut. Takut masuk di hati dan tidak keluar lagi. Jadi jangan sepelekan masalah ini. Iya, ini maksud beliau mengingatkan kita. Apa itu ilmu dan siapa itu ulama? Ilmu itu hakikatnya adalah wahyu yang Allah turunkan, dan ulama yang senantiasa mengikuti ajaran wahyu, Al-Quran dan Sunnah, pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, itulah ulama. Hati-hati. Ini jamaah sekalian yang ingin saya ingatkan di sini, prinsip Ahlus Sunnah. Satu lagi, prinsip Ahlus Sunnah terkait dengan masalah-masalah genting, masalah-masalah besar, masalah-masalah yang terkait urusan orang banyak. Maka jamaah sekalian, tidak boleh ada yang berbicara terkait dengan permasalahan orang banyak kecuali ulama besar. Bukan sembarang ulama, apalagi seorang penuntut ilmu kecil seperti kita. Jangan ada yang berbicara kecuali kibar, kecuali ulama besar. Tapi subhanallah, kita menyaksikan mentang-mentang punya akun medsos, komentari semua permasalahan. Ya, semua dikomentari. Semua dia kasih ta'liq, dia kasih syarah bahkan. Bukan hanya ta'liq, dia kasih syarah yang panjang lebar. Subhanallah, ini yang terjadi. Sebagaimana peringatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan ada nanti tahun-tahun yang menipu. Di mana di tahun-tahun tersebut orang yang jujur dikhianati dan pengkhianat dipercaya. Wa yantiku fiha arwaibidah, dan akan muncul di situ, akan berbicara di masa-masa itu arwaibidah, orang-orang kecil, orang-orang kerdil. Nabi SAW ditanya, siapa itu arwaibidah? Nabi SAW bersabda, ar-rajulu tafih yatakallamu fi amril amah. Orang bodoh berbicara dalam masalah umum. Hati-hati jamaah sekalian. Ini termasuk prinsip Ahlus Sunnah. Tidak boleh berbicara yang terkait dengan permasalahan besar, permasalahan yang berdampak luas, kecuali para ulama. Tapi subhanallah, sekarang orang baru belajar, baru menuntut ilmu, sudah berani berfatwa. Dan bersamaan dengan itu, yang lebih dahsyat lagi, ada fatwa ulama, dia bisa merujuk. Tapi dia berani mengambil fatwa atau berfatwa sendiri yang menyelisihi ulama besar. Ini bertentangan dengan prinsip Ahlus Sunnah. Rasulullah SAW bersabda, al-barakatu ma'a akabirikum. Keberkahan itu bersama orang-orang tua kalian. Apa maksud orang tua kalian, jemaah sekalian? Kata Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullahu ta'ala, yang dimaksud orang-orang tua kalian itu ada dua. Dilihat dari sisi ilmu dan dilihat dari sisi umur. Dilihat dari sisi ilmu dan dilihat dari sisi umur. Pertama dilihat dari sisi ilmu. Yang kedua dilihat dari sisi umur. Kenapa perlu dilihat dari sisi umur, jamaah sekalian? Karena orang yang sudah tua tentu lebih banyak pengalaman. Tentu lebih banyak pengalaman. Iya. Dan juga lebih takwa. Ini yang jangan kita lupakan, jemaah sekalian. Allah menganugerahkan kebenaran kepada orang-orang yang bertakwa. Makin takwa dia, makin banyak Allah tambahkan kebenaran. Ini seakan-akan orang lupa dengan prinsip ini. Ya, wattaqullah wa yuallimukumullah. Bertakwalah kepada Allah, maka Allah akan mengajarimu. In tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Kalau kalian bertakwa kepada Allah, maka Allah akan jadikan bagi kalian furqan, pembeda. Pembeda ini yang benar dan ini yang salah. Ini yang berbahaya, ini yang bermanfaat. Itu jangan kita lupakan. Kita sok mau berfatwa, subhanallah. Dalam masalah-masalah besar, dalam kondisi kita keseharian penuh dosa, penuh dengan maksiat. Sementara sudah ada fatwa ulama besar, kemudian kita mau menyelisihi mereka. Ini yang harus kita ingat. Allah memberikan hidayah itu sesuai dengan ketakwaan seseorang. Ini kunci penting dalam menuntut ilmu. Masya Allah, kita hafal semuanya. Bait-bait syair Imam Syafi'i rahimahullah. Syakautu ila waqi'in suwahibdi, farsyadani ila tarkil ma'asi, wa akhbarani bi annal ilma nurun, wa nurullahi la yuhdali asi. Aku adukan kepada guruku waqi' akan buruknya hafalanku. Dan beliau membimbingku untuk meninggalkan maksiat. Dan beliau mengabarkan kepadaku bahwa ilmu itu adalah cahaya. Dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada pelaku maksiat. Iya. Tapi subhanallah, luar biasa kita saksikan. Banyak orang berkomentar. Banyak orang memberi fatwa. Berani menyelisihi para ulama. Dan lebih dahsyat lagi adalah mereka mengatakan ulama tidak tahu waqi'. Ulama tidak tahu kondisi di negeri kita. Ini adalah ucapan orang-orang yang sesat. Ini adalah ucapan yang berbahaya. Bukankah Allah mengatakan, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahlu dzikir, kepada ulama kalau kamu tidak tahu. Tapi yang mereka lakukan sebaliknya. Mereka mengatakan ulama tidak tahu waqi'. Ulama tidak tahu persoalan. Dan itu sebenarnya hanya kalimat yang mereka ulang-ulang dari pendahulu-pendahulu mereka. Ya. Orang-orang yang anak-anak muda yang punya semangat, yang punya semangat besar tapi tidak dibarengi dengan ilmu dan sayang sekali tidak mau merujuk kepada para ulama. Ya. Ini jemaah sekalian, termasuk prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Merujuk kepada para ulama di dalam persoalan-persoalan besar. Merujuk kepada para ulama besar. Ya. Nanti antum baca di Sahih Muslim pada kisah hadis Jibril ada kisahnya, ada sepenggal kisah sebelum Ibnu Umar menyampaikan hadis itu, yaitu tentang kemunculan Ma'bad al-Juhani muncul dan mengatakan innal amra unufun. Siapa yang tahu kalimat ini? Ini sudah pernah kita bahas. Innal amra unufun. Ay musta'naf min jadid. Ada yang tahu artinya? Innal amra unufun ay musta'naf min jadid. Ada yang tahu? Innal amra unufun. Itu ucapan Ma'bad al-Juhani dan generasi awal Qadariyah. Kata mereka, Allah tidak mengetahui sesuatu itu kecuali setelah terjadi. Allah tidak mengetahui sesuatu itu kecuali setelah terjadi. Ini jemaah sekalian sudah jelas-jelas kekufuran. Tapi para ulama tabi'in di negeri tersebut, ketika muncul perkara ini, maka mereka bertekad untuk datang ke Makkah dan menemui salah seorang ulama dan menanyakan. Padahal ini masalah sudah jelas. Ini kufur. Tapi ini berkaitan dengan orang banyak. Maka mereka pun datang, pergi umroh atau haji. Akhirnya mereka bertemu dengan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Kemudian Ibnu Umar kasih fatwa yang tegas. Sampaikan kepada mereka, aku berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dari aku. Andaikan mereka berinfak emas sebesar gunung Uhud, Allah tidak akan menerima dari mereka sampai mereka beriman kepada takdir Allah. Yeah. Demikian pula kisah pertama terjadinya zikir jamaah. Zikir jamaah tidak ada di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama muncul di Kufah, di masa para sahabat. Kemungkinan di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Di masa Abu Musa al-Ash'ari, Abu Musa al-Ash'ari seorang alim, seorang faqih dari kalangan sahabat. Beliau satu dari tiga orang sahabat yang diutus Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berdakwah di negeri Yaman. Jadi enggak main-main. Tapi ketika beliau melihat pertama kali terjadinya zikir jamaah, ini baru terjadi. Pertama kali terjadinya zikir jamaah, apa yang beliau lakukan jamaah sekalian? Beliau mengingkari dalam hati dan beliau tidak berkomentar apa-apa. Beliau datang kepada sahabat yang lebih besar darinya, maksudnya yang lebih berilmu. Beliau datang kepada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ini sifat para sahabat. Menyerahkan urusan kepada ulama. Urusan-urusan baru yang sekiranya itu bisa memberikan pengaruh kepada banyak orang. Ini dalam urusan-urusan yang sebenarnya sudah jelas. Apalagi jamaah sekalian yang lebih berbahaya daripada itu. Terkait dengan huru-hara. Terkait dengan nyawa kaum muslimin. Jangan main-main. Serahkan kepada para ulama. Dan dalam Al-Quran, Allah Azza wa Jalla telah mencela orang-orang yang sampai kepadanya berita, lalu kemudian dia langsung berbicara, langsung berkomentar. Wa idza ja'ahum amru minal amni awil khawfi adza'u bih. Walau radduhu ilal rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastambitunahu minhum. Apabila datang kepada mereka berita tentang keamanan dan ketakutan. Kata Syekh As'adi rahimahullah, maksudnya berita yang berhubungan dengan orang banyak. Berita tentang keamanan dan ketakutan. Apabila datang kepada mereka berita tersebut, apa yang mereka lakukan? Adza'ubih. Langsung mereka sebarkan. Maka Allah mencela mereka. Walau radduhu ilal rasul wa ila ulil amri minhum. Andaikan mereka kembalikan kepada rasul dan kepada ulil amri di kalangan mereka. Ulil amri mencakup ulama dan umara. La'alimahu alladhina yastambitunahu minhum. Maka sesungguhnya orang yang akan atau pingin mengetahui hakikat yang sebenarnya, mereka bisa mengetahui dari ulil amri tersebut. Ya, ini yang seharusnya. Jangan setiap orang mau berkomentar. Ya, subhanallah. Inilah prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah yang tidak lagi dikenali, jangankan oleh orang-orang umum. Banyak orang yang mengaku Ahlus Sunnah tidak memahami prinsip ini. Ya. Bahkan sebagian orang yang sudah dianggap ustaz Ahlus Sunnah, dia tidak paham prinsip ini. Berani dia berfatwa di masa-masa genting, persoalan-persoalan besar. Iya. Bahkan dia berani berfatwa dalam keadaan ada fatwa ulama besar, dia berani menyelisihinya. Subhanallah, ini yang terjadi. Maka jemaah sekalian, inilah prinsip yang keempat, mengenal ilmu dan ulama agar kita tidak salah di dalam menuntut ilmu. Kemudian kata Syekh, wa yaziduhu wuduhan ma sarahat bihi sunnah fi hadzal kalam al kathir al bayyin al wadih lil ami al balid. Dan menambah kejelasan akan perkara ini apa yang telah ditegaskan oleh sunnah di dalam banyak hadis yang jelas terang bagi orang awam, orang paling bodoh sekalipun. Jadi ini tambahan penjelasan dari Syekh. Kalau kita ingin mengetahui lebih jelas tentang ilmu dan ulama, lihatlah di dalam sunnah. Di dalam sunnah ada berbagai macam penjelasan tentang ilmu, tentang kewajiban menuntut ilmu, tentang keutamaan-keutamaannya, dan tentang kemuliaan para ulama. Jamaah sekalian, mengenal para ulama, memuliakan para ulama, ini termasuk prinsip penting Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bahkan Imam Abu Ismail As-Sabuni rahimahullahu taala di dalam kitabnya Aqidatus Salaf Ashabil Hadis menjelaskan bahwa ahlul bid'ah itu memiliki tanda-tanda. Dan beliau mengatakan tanda ahlul bid'ah yang paling jelas adalah meremehkan para ulama, menghinakan para ulama. Ini adalah tanda ahlul bid'ah yang paling jelas. Persis seperti ucapan sebagian orang, dia mah enggak tahu waqi. Ulama tapi enggak tahu waqi. Enggak tahu kenyataan. Jamaah sekalian, ulama juga enggak pernah, ulama yang laki-laki maksudnya, tidak pernah haid. Tapi kenapa ulama yang lebih tahu tentang persoalan haid? Karena dia belajar. Karena dia belajar. Dia menuntut ilmu. Iya. Dan bisa jadi orang enggak pernah haji, tapi dia lebih paham fikih haji dibanding orang yang sering naik haji. Karena dia belajar. Iya. Terlebih lagi orang yang sudah tua. Berbagai macam persoalan di berbagai negeri masuk kepada beliau. Beliau tahu kenyataan di berbagai negeri. Kan enggak jauh-jauh beda. Yang namanya fitnah, yang namanya huru-hara, itu sifatnya sama. Dari dulu sampai sekarang harus dijauhi. Karena itu pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satakunu fitan, akan terjadi berbagai macam fitnah. Kata Imam At-Tabari rahimahullah, fitnah yang dimaksudkan adalah al-qital bainal muslimin, peperangan di antara kaum muslimin. Apalagi kalau yang bertanya dari negeri muslim. Yang bertanya dari negeri muslim. Ada terjadi persoalan, apa kalau bukan peperangan antara sesama muslim? Baik itu masyarakat maupun itu aparat. Sama-sama muslim. Yang jadi masalah kalau masyarakatnya mengkafirkan aparat. Ini yang jadi masalah. Sama-sama muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita, satakunu fitan, akan terjadi fitnah-fitnah, yaitu peperangan antara kaum muslimin. Wal qa'id fiha khairun minal qa'im. Orang yang duduk di masa-masa itu lebih baik daripada orang yang berdiri. Wal qa'im khairun minal mashi. Dan orang yang berdiri lebih baik daripada orang yang berjalan. Wal mashi khairun minas sa'i. Dan orang yang berjalan lebih baik daripada orang yang berlari. وَمَنْ يُشْرِفْ لَهَا تَشْتَشْرِفْهُ. Siapa yang coba-coba masuk dalam fitnah ini, maka dia akan dibinasakan oleh fitnah itu. وَمَنْ وَجَدَ مَلْجَأً أَوْ مَعَذًا فَلْيَعُذْ بِهِ. Siapa yang mendapatkan tempat bernaung atau tempat berlindung, hendaklah dia sembunyi di situ. Berlindung di situ. Ini jemaah sekalian, pesan Nabi SAW dalam masa-masa fitnah. Dan ini adalah dasar fatwa umum terkait dengan masa-masa huru-hara, masa-masa yang berhubungan dengan keselamatan orang banyak, yang pertikaian antara sesama muslim. Iya, jauhi fitnah itu. Ini termasuk prinsip seorang muslim, jauhi fitnah itu. Makin dekat kita kepada fitnah, makin buruk keadaan kita. Itu yang dimaksud dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang duduk lebih baik daripada yang berdiri. Yang berdiri lebih baik daripada yang berjalan lebih baik daripada yang berlari. Artinya, makin jauh kita dari fitnah itu, makin selamat kita. Iya. Ini jemaah sekalian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga telah mengingatkan kita. Laisa minna man lam yarham saghirana wa yujilla kabirana wa ya'rif li 'alimina haqqahu. Bukan bagian dari kami orang yang tidak menyayangi yang kecil di antara kami atau yang muda, dan orang yang tidak menghormati yang tua di antara kami, dan tidak mengetahui haknya seorang alim di antara kami. Jadi memuliakan ulama termasuk prinsip Islam, dan Allah telah memuliakan para ulama. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah telah mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian, dan Allah mengangkat lagi, lebih tinggi lagi derajatnya orang-orang yang berilmu di antara kalian. Maka jemaah sekalian, ayat-ayat dan hadis ini menjelaskan kepada kita, menghinakan ulama, merendahkan ulama adalah dosa besar. Dan itu adalah tanda ahlul bid'ah yang paling nampak. Sebagaimana kata Imam Abu Utsman As-Sabuni, bukan Abu Ismail ya, Abu Utsman As-Sabuni rahimahullah, di dalam Aqidatus Salaf Ashabil Hadis. Tanda ahlul bid'ah yang paling nampak, yang paling jelas adalah peremehan mereka, perendahan mereka terhadap para ulama. Iya. Kalau dulu mereka mengatakan ahlus sunnah itu hanya mengerti persoalan-persoalan pinggiran, persoalan-persoalan yang enggak penting, demikian mereka menghina para ulama. Demikian pula sekarang, subhanallah, ucapan ulama tidak mengetahui waqi. Kalaupun benar ulama tidak tahu waqi, kamu sampaikan kepada ulama waqinya seperti apa, dan minta fatwa ulama, jangan berfatwa sendiri. Iya. Sudah selesai kalau memang betul-betul tidak tahu waqi. Yang lebih dahsyat lagi, mereka mengatakan peran ulama di negeri ini hanya untuk menetapkan kapan masuk waktu Ramadan dan keluarnya. Iya. Atau yang lebih dahsyat lagi, mereka mengatakan ulama itu hanya tahu bagian celana dalam wanita. Subhanallah. Ini penghinaan-penghinaan mereka. Iya. Atau ulama hanya duduk-duduk, enggak ikut berjihad seperti mereka. Ada lagi yang mengatakan ulama seperti sumur. Iya. Kalau kami seperti hujan. Artinya apa jemaah sekalian? Sumur itu orang harus susah-susah dulu baru dapat ilmu. Kalau kami, wah hebat. Ya. Kami bisa memberi manfaat ke seluruh alam. Ya. Keluar ke seluruh alam seperti hujan yang menebarkan kebaikan lebih banyak. Ini semuanya ujub. Karena apa? Karena tidak menuntut ilmu. Maka muncul ujub. Beramal tanpa ilmu muncul ujub. Dan dia tidak tahu dia sedang ujub, karena dia tidak punya ilmu untuk mengatasinya. Demikianlah syaitan menipu. Syaitan menipu orang-orang bodoh. Iya. Banyak lagi ucapan-ucapan mereka yang mengandung penghinaan kepada para ulama. Iya. Dulu ada yang terkenal, mereka mengatakan mereka hanya mengambil ilmu dari orang mati. Kalau kami mengambil ilmu dari yang maha hidup. Ini ucapan siapa? Orang-orang, mereka enggak mau menuntut ilmu. Iya. Ulama dulu mereka bilang ilmunya dari orang mati. An mayyitin an mayyitin. Qala mayyitun haddatsana mayyitun. Iya. Orang sudah mati semua, maksudnya sanad. Kalau mereka haddatsani rabbi. Iya, subhanallah, ya. Telah menyampaikan kepadaku Rabbku, subhanallah. Iya. Ini semua tipuan syaitan kepada orang yang tidak mau mendalami ilmu dan tidak mau merujuk kepada para ulama dan tidak mengerti kedudukan ulama. Ulama itu adalah pewaris para nabi, seharusnya umat merujuk kepada para ulama. Dan khusus terkait dengan masalah-masalah besar, termasuk masalah jihad, hendaklah merujuk kepada para ulama besar. Iya. Masih ada ulama besar, alangkah bodohnya kita tinggalkan mereka, kemudian kita ambil dari anak-anak muda. Ya, kita ambil dari anak-anak muda. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan kepada kita sifat-sifat khawarij, sufahaul ahlam, hudatsaul asnan, sufahaul ahlam. Masih muda umur mereka, dan pendek akal mereka. Ya, itu sifat khawarij. Walaupun anak muda ini punya ilmu, tapi seringkali emosinya, perasaannya mengalahkan ilmunya. Itu banyak terjadi. Banyak terjadi seperti itu. Masih muda, ilmunya Masya Allah, dia sudah doktor bahkan, tapi jamaah sekalian, karena dia masih muda, dia belum banyak pengalaman, emosinya masih besar, seringkali emosinya mengalahkan ilmunya. Dan ini benar-benar kita saksikan, menyaksikan kedzaliman penguasa. Siapa yang tidak emosi? Setiap orang muslim emosi, menyaksikan kedzaliman siapapun yang melakukan. Tapi jamaah sekalian, jangan emosi kita mengalahkan ilmu yang sudah kita ketahui. Tapi itu banyak terjadi. Orang yang sudah bergelar doktor, doktor dalam bidang akidah bahkan, dia lebih menuruti emosinya dibandingkan dengan ilmunya yang sudah dia ketahui. Kemudian dia coba mentakwil-takwil, cari takwil. Ya, itu kan hadis-hadis katanya yang berkaitan dengan ketaatan kepada penguasa, hanya penguasa yang berhukum dengan syariat. Jamaah sekalian, tidak ada pendahulu mereka dalam mengatakan seperti ini dari kalangan salaf. Padahal hadis-hadisnya sudah jelas. Yakunu ba'di a'immah la yastahduna bihu la yahtaduna bihudaya wa la yastannuna bisunnati. Apa syariatnya al-ma'mun? Syariatnya adalah kekufuran. Al-Qur'an makhluk. Ini penghinaan terhadap Al-Qur'an. Bukan cuma satu ayat dia hina, seluruh ayat dia katakan makhluk. Siapa yang mengatakan dia menjalankan syariat Islam? Padahal syariat Islam terbesar dia sudah langgar, yaitu akidah yang sahihah. Ya. Ini kenyataannya. Dan itu juga pengaruh dari pemahaman Khawarij. Mengkafirkan para penguasa yang tidak berhukum dengan syariat Islam, tanpa mengikuti kaidah-kaidah pengkafiran Ahlus Sunnah. Iya. Ini emosi semuanya. Dia cari-cari takwil. Sudah jelas-jelas ayat hadis suruh taat pemerintah muslim. Enggak pernah tuh dalam ayat dan hadis Allah mengatakan kalau dia berhukum dengan syariat, taati dia. Kalau dia berhukum dengan selain syariat, jangan taati. Tidak. Disuruh taati kalau dia muslim. Kalau dia kafir, sepakat ulama untuk menurunkan dia. Itu pun enggak otomatis. Itu termasuk jihad. Dan jihad itu harus punya kemampuan. Harus punya kekuatan. Kalau hanya punya bom, rakitan, cuma satu lagi. Satu dua. Melawan tank. Itu bukan jihad namanya. Itu bunuh diri. Wa'aidullahu mastata'tu min quwwah. Kalaupun dia sudah betul-betul kafir, siapkan kekuatan kalian terlebih dahulu. Siapkan terlebih dahulu. Kelak di akhir zaman, Nabi Isa alaihi salam yang memimpin kaum muslimin, siapa yang mengatakan tidak kuat? Dan ketika itu kaum muslimin semuanya bersatu dalam satu kepemimpinan. Tapi Allah melarang Nabi Isa berjihad. Setelah matinya Dajjal, Allah melarang Nabi Isa berjihad. Kenapa jemaah sekalian? Karena lemah. Kenapa lemah? Maksudnya musuh lebih kuat. Siapa musuhnya? Ya'juj dan Ma'juj. Allah perintahkan Nabi Isa membawa kaum muslimin untuk berlindung di Bukit Tur. Kenapa enggak disuruh berjihad? Karena enggak bisa melawan mereka. Jadi enggak otomatis kalau penguasa kita kafir, kita langsung melawan dia. Tidak. Harus perhitungkan sejauh mana maslahat dan mudarat. Dan subhanallah, kita sudah saksikan di sebagian negeri muslim, mereka meyakini pemimpinnya kafir. Katakanlah keyakinan mereka benar, dia memang sudah kafir, tapi mereka belum punya kesiapan untuk melawan. Apa yang terjadi jemaah sekalian? Mereka dan seluruh keluarganya dibantai. Itu mudaratnya lebih besar. Iya. Itu kalau sudah kafir. Maka kalau dia masih muslim, tidak boleh kita memberontak, sepakat ulama. Tidak ada perbedaan pendapat. Tapi itulah, karena jiwa muda, cari-cari takwil, ayat-ayat dan hadis, tanpa ada pendahulu mereka yang menakwil demikian, tanpa ada teladan dari salaf. Jadi begitulah, umur muda itu emosi besar seringkali mengalahkan ilmu. Di sinilah pentingnya kita merujuk kepada orang-orang tua, persis seperti wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-barakatu ma'a akabirikum. Keberkahan itu bersama orang-orang tua kalian. Iya. Kemudian kata Syekh, "Tsumma sara hadza aghrabal asya." Kemudian persoalan ini menjadi sesuatu yang paling asing. Maksudnya adalah ilmu. Ilmu jadi asing. Orang menyampaikan ilmu diingkari. Ya. Lebih dahsyat lagi, orang menyampaikan ilmu sesuai dengan manhaj salaf, mereka bilang, kalian gak mau membela Islam. Gak mau membela Al-Quran. Ya. Membela orang kafir. Seakan-akan Syekh berbicara tentang kenyataan hari ini. Ya. Atau fenomena lain. Ilmu itu seakan-akan adalah hasil pemikiran manusia. Dia makin pintar untuk mengeluarkan ide-ide baru, gagasan-gagasan baru yang tidak berdasarkan dalil, itu yang mereka anggap ilmu. Dan itulah yang dikembangkan di apa yang mereka sebut Islamic Studies, di universitas-universitas di negeri-negeri kafir. Ya. Dan mereka sudah menjalin kerjasama resmi dengan perguruan-perguruan tinggi di negeri Islam untuk menyediakan beasiswa. Makanya antum jangan heran, anak IAIN kok semangatnya belajar bahasa Inggris, bahasa Belanda, bahasa Perancis, bukan bahasa Arab. Karena mereka sudah ikat kerjasama beasiswa S2 atau S3 untuk melanjutkan Islamic Studies. Bukan mau pergi belajar bagaimana buat pesawat, ya, seperti Pak Habibie. Bukan. Mau belajar Islam di negeri kafir. Nah, mereka kemudian dirangsang, dimotivasi untuk bisa menelurkan gagasan-gagasan baru yang berbeda dengan para ulama Islam. Makanya makin aneh, makin nyeleneh, maka penghargaan kepadanya makin besar. Ya. Oleh karena itu, di negeri kita ada beberapa orang itu diberikan penghargaan oleh lembaga-lembaga internasional. Kenapa? Karena berani menggugat hukum waris. Karena berani menggugat hukum-hukum perkawinan dalam Islam. Dan seterusnya. Pokoknya makin dia berani menggugat syariat Islam, dia akan mendapatkan penghargaan besar. Bahkan mereka danai. Mereka danai untuk melakukan studi. Mereka danai untuk mencetak buku-bukunya. Ini yang terjadi. Itulah yang mereka anggap ilmu. Iya. Ilmu yang sesungguhnya dianggap asing. وَصَرَ الْإِلْمُ وَالْفِقْهُ هُوَ الْبِدَعَ وَالْضَلَالَاتِ. Yang terjadi sekarang juga, kata Syekh, ilmu dan fikih adalah bid'ah-bid'ah dan kesesatan-kesesatan. وَخِيَارُ مَا إِنْدَهُمْ لُبُسُ الْحَقِّ بِالْبَاطِلِ. Dan sebaik-baik yang mereka miliki adalah pencampuran antara yang hak dan yang batil. Itu sudah mending. Ada haknya dan ada batilnya. Daripada semua batil semuanya. Iya. Di sini jemaah sekalian, Syekh mengingatkan kita, kalau kita tidak benar-benar berpegang teguh kepada dengan ilmu, maka akan terjadi percampuran dalam diri kita antara hak dan batil. Hak yang kita kenal tercampur dengan kebatilan. وَصَارَ الْإِلْمُ الَّذِي فَرَضَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى الْخَلْقِ وَمَدَحَهُ لَا يَتَفَوَّهُ بِهِ إِلَّا زِنْدِيكٌ أَوْ مَجْنُونٌ. Kemudian yang terjadi adalah ilmu yang Allah wajibkan atas makhluknya dan Allah puji di dalam Al-Quran dan Sunnah, seakan-akan tidak ada yang mengucapkannya kecuali dia adalah seorang zindiq, seorang yang sesat, atau seorang yang gila. Kita mau menyampaikan ilmu, menyampaikan ajaran yang sesungguhnya, mereka anggap aneh. Mereka sesatkan, mereka anggap orang gila. Mau berbeda dengan kebanyakan orang. Iya. وَصَارَ مَنْ أَنْكَرَهُ وَعَادَهُ wasannafa fit tahdhir minhu wan nahyi anhu huwal faqihul alim. Sebaliknya, orang yang mengingkari ilmu ini, memusuhinya dan menyusun buku-buku untuk mentahdir dan melarang manusia untuk menuntut ilmu yang benar, dialah yang dianggap sebagai al-faqih al-alim, orang yang paham agama dan orang yang pantas dianggap sebagai ulama. Inilah jemaah sekalian, kenyataan hari ini seakan-akan Syekh berbicara tentang apa yang terjadi di masa-masa kita ini. Ya. Kesimpulannya, pada prinsip yang keempat ini, Syekh rahimahullahu ta'ala memotivasi kita untuk menuntut ilmu dan memuliakan para ulama, serta hendaklah kita pandai-pandai di dalam memilih guru, karena bisa jadi kita tersesat diakibatkan kita salah memilih guru. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan manfaat apa yang kita pelajari dan mengajarkan apa yang belum kita pelajari. Mungkin ada sedikit waktu untuk tanya jawab. Saya persilahkan, biar cepat ditulis saja. Tafadhol. Tolong jelaskan kepada kami siapa ulama zaman sekarang yang berhak diambil fatwanya, karena di akhir ini banyak kaum muslimin yang tidak bisa membedakan antara ulama dan da'i biasa. Jemaah sekalian, tadi sudah kita jelaskan kriteria ulama. Ulama adalah orang-orang yang takut kepada Allah. Orang yang takut kepada Allah adalah orang yang mengamalkan ilmu berdasarkan Al-Quran dan Sunnah dan pemahaman salaf. Ini kriteria ulama. Iya. Oleh karena itu, ulama bertingkat-tingkat. Ini yang perlu kita pahami. Mengenal ulama mudah, tapi mengetahui tingkatan ulama itu yang lebih sulit. Para ulama bertingkat-tingkat. Mengetahui mereka tentu kita harus mengenal mereka. Baik mengenal langsung di majelis-majelis mereka, atau melalui karya-karya mereka, atau melalui keterangan para ulama yang lainnya. Iya. Ini yang penting bagi kita. Terutama di masa-masa kita membutuhkan fatwa ulama, yaitu seperti yang kita sebutkan tadi, dalam menghadapi permasalahan-permasalahan besar dalam masyarakat kita, dalam negeri kita. Iya. Kita butuh fatwa ulama besar. Nah, ini yang perlu kita kenal. Iya. Maka di antara, alhamdulillah, ulama-ulama besar kita di masa sekarang masih banyak yang hidup. Dan alhamdulillah begitu mudah kita menghubungi mereka. Apakah menghubungi langsung melalui telepon atau melalui para penuntut ilmu yang ada di negeri para ulama. Contohnya di kota Makkah dan kota Madinah. Bukankah kita semua paham ini adalah kotanya para ulama dari dulu sampai hari ini? Seperti yang kita sebutkan tadi, para ulama dari generasi tabi'in dari berbagai negeri perlu melakukan perjalanan jauh. Enggak seperti sekarang tinggal telepon. Dulu mereka melakukan perjalanan jauh, sekalian umroh dan haji, untuk berjumpa dengan para ulama. Iya. Umroh dan haji sekalian berjumpa dengan para ulama untuk menanyakan persoalan besar. Seperti dalam kisah hadis Jibril. Iya. Nanti antum baca di Sahih Muslim. Ada kisahnya di awal itu, sebelum Ibnu Umar radhiyallahu anhuma menyampaikan hadisnya. Iya. Itu yang mereka lakukan. Melakukan perjalanan jauh untuk berjumpa dengan para ulama. Kalau sekarang Masya Allah, Allah sudah berikan kita berbagai macam kemudahan. Jadi dipahami, Makkah dan Madinah dari dulu sampai hari ini dan sampai hari kiamat adalah negeri para ulama. Adalah negeri para ulama. Iya. Maka merujuklah ke sana. Contohnya, para ulama besar kita yang masih hidup saat ini di Makkah, ada Syekh Wasiullah Abbas, ahli hadis kota Makkah, profesor doktor di Ummul Qura. Ya. Syekh Muhammad Ali Adam, juga ahli hadis kota Makkah. Syekh Wasiullah Abbas aslinya dari India. Syekh Muhammad Ali Adam aslinya dari Ethiopia, dari Afrika. Ini contoh dua ulama besar yang masih hidup di kota Makkah. Di kota Madinah mungkin lebih banyak lagi yang sudah tua dari segi umur dan ilmu, jangan ditanya lagi. Contohnya ahli hadis kota Madinah, Asy-Syaikh Abdul Muhsin Al-Abbad. Bahkan putra beliau, para ulama yang lain mengatakan dia termasuk kibar ulama. Ya, Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad, Syekh Ubaid Al-Jabiri mengatakan beliau termasuk kibar ulama Madinah. Ya, itu putra beliau, apalagi ayahnya. Ya. Alhamdulillah ini termasuk nikmat yang Allah berikan kepada kita. Syekh Abdul Razak sering berkunjung ke negeri kita, bahkan ada kajian rutin ya, live. Iya. Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, ahli hadis kota Madinah. Iya, murid langsung Syekh Ibnu Baz, Syekh Ibnu Utsaimin, Syekh Al-Albani. Iya. Termasuk Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali. Kemarin di Makkah, sekarang beliau sudah pindah ke kota Madinah. Termasuk ulama yang sudah tua. Syekh Ali bin Nasir Al-Faqihi. Termasuk ulama yang mengajar di Masjid Nabawi juga. Iya. Dan termasuk ulama yang kelihatan dari segi umur masih muda, tetapi mengikuti jejak orang-orang tua. Tadi Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad, demikian pula Syekh Sulaiman bin Salim Ar-Ruhaili. Iya. Antum bisa lihat beliau di kajian-kajiannya banyak di YouTube. Belum lama beliau kajian langsung diupload. Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili. Ya. Termasuk masya Allah bagus sekali penjelasan-penjelasan beliau mengikuti jejak ulama-ulama yang tua. Di Riyadh ada mufti, mufti Saudi Arabia, Syekh Abdul Aziz Al-Syekh. Ada Fadilatul Syekh Al-Allamah Saleh bin Fauzan, anggota Hay'at Kibaril Ulama. Dan masih banyak yang lainnya jemaah sekalian. Masya Allah masih banyak ulama kita, ulama besar yang sudah banyak pengalaman menangani kasus-kasus dari berbagai negeri. Ya, mereka lebih pengalaman daripada kita. Dari berbagai belahan dunia meminta fatwa. Mereka tahu apa yang terjadi di berbagai negeri. Dan yang paling penting adalah jemaah sekalian, jangan lupakan fatwa itu juga terkait dengan ketakwaan. Dan kadang-kadang ketakwaan itu terkait dengan umur. Iya. Makin tua dia makin bertakwa. Makin tua dia makin bijaksana. Tidak terbawa emosi. Iya. Tidak terbawa emosi. Ini hal yang dimaklumi. Itulah hikmahnya Nabi SAW mengatakan, al-barakatu ma'a akabirikum. Keberkahan bersama orang-orang tua kalian. Iya. Barangkali demikian, wallahu alam. Ada pertanyaan lain? Baik. Kalau hadis tentang itu tentang iya. Orang yang diam dari kemungkaran. Itu orang yang diam dari kemungkaran, sama seperti firman Allah, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khasah. Takutlah kalian kepada fitnah, maksudnya azab yang tidak saja menimpa orang-orang zalim di antara kalian secara khusus. Maksudnya yang baik pun akan kena. Kalau apa? Kalau dia diam melihat kemungkaran. Mungkin itu maksud hadisnya. Ada orang baik di satu kampung, melihat kemungkaran, dia diam. Walaupun dia ibadah. Tapi karena diamnya dari kemungkaran, tatkala Allah mengazab kampung tersebut, dia juga kena. Dia juga kena. Iya. Nah, yang antum tanyakan bagaimana dengan ibadah di masa fitnah? Iya kan? Ibadah di masa fitnah bukan berarti mendiamkan kemungkaran, bukan. Bukan berarti mendiamkan kemungkaran. Bahkan menegur kemungkaran itu bagian dari ibadah. Bagian dari ibadah itu sendiri. Ibadah yang sangat agung. Ya, sampai-sampai sebagian ulama mengatakan itu rukun Islam yang keenam. amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, ini maksudnya secara majaz, bukan secara hakiki. Ya, karena saking pentingnya. Jadi tetap mengingatkan manusia untuk melakukan yang ma'ruf dan melarang dari kemungkaran. Contohnya apa? Contohnya mengajak manusia menjauhi fitnah. Menyuruh manusia mematahkan pedang. Menyuruh manusia menjauhi fitnah. Tidak masuk ke dalam fitnah. Menyimpan senjata-senjata mereka. Itu bagian dari amar ma'ruf nahi mungkar. Di masa-masa fitnah. Iya. Makanya kata para ulama, orang yang menjual senjata di masa fitnah, dia berdosa. Iya. Kalau dia menjual senjata di masa fitnah, di masa pertikaian, perselisihan. Iya. Jadi enggak ada pertentangan antara hadis tersebut. Wallahu a'lam. Baik, kita cukupkan dulu, sudah kurang lebih 1 jam. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.